إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Pada hari ini, hari Sabtu 8 Jumada Ats-Tsaniyah 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Februari 2018 kita berkumpul di Masjid Darul Ilm di Ma'had Ibn al-Mubarak Samarinda untuk bersama-sama kita melaksanakan, mengamalkan beberapa rangkaian amalan mulia. Yang kita berharap di balik itu semua kita memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menambah iman, ilmu yang memperbaiki dan meluruskan akidah dan manhaj kita, ilmu yang dapat memperbaiki ibadah dan akhlak kita. Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ilmu nafi' yang membuahkan amal dalam semua lini dinul Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang benar ini. Amalan atau rangkaian amalan tersebut yang pertama adalah duduknya kita di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biqa'i ila Allahi fil ardi masajiduha wa abghaduha ilaihi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai, paling Allah suka di muka bumi adalah masjid-masjidnya, dan yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Karena memang masjid Bunya li zikrillah, dibangun dan didirikan untuk zikrullah. Baik zikrullah dalam bentuk ibadah, antara lain as-salah yang Rasulullah menyatakan wa aqimis salata li zikri. Allah mengatakan wa aqimis salata li zikri, dan tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku, mengingatku. Itu jenis zikir yang pertama. Jenis zikir yang kedua yang kita lakukan di masjid Allah adalah talabul ilm, karena al-ilm itu adalah al-zikir. Karenanya Allah namakan para ulama yang berilmu dengan ahlul zikir. Allah mengatakan fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'alamun, hendaknya kalian bertanya, meminta bimbingan, arahan kepada ahlul zikir, yaitu ahlul ilm, para ulama, jika kalian tidak berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ini adalah amalan kedua yang sedang kita lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ilmu yang dibahas mengandung di dalamnya makna-makna saleh, makna-makna yang baik, seperti makna al-munasaha, saling menasehati, makna at-tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Maka itu juga adalah ibadah dalam ibadah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tema kajian kita sejak pagi ini hingga nanti ba'dal maghrib, nanti malam, bertajukkan pentingnya berta'awun dalam pendidikan. Tema ini tema yang cukup besar pembahasannya dan cukup besar manfaatnya ketika diamalkan. Namun sebelum kita memasuki kepada materi daurah kita kali ini, penting untuk selalu diingatkan dan tidak bosan, tidak jemu untuk disampaikan, agar kita selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama sekali kita menghitungnya. Walaupun kita pesankan kepada anak keturunan kita untuk melanjutkan upaya kita menghitung nikmat tersebut, anak kita pun mewasiatkan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, tidak mungkin kita mampu menghitung nikmat-nikmat Allah dan kebesaran-kebesarannya, keutamaannya. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya air lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat tanda-tanda kebesaran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, niscaya air lautan tersebut akan kering habis sebelum selesainya dicatat kebesaran-kebesaran Allah, sifat-sifatnya yang mulia, karunia nikmatnya yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Walau kata Allah kami datangkan lautan yang semisal itu sebagai tambahan tinta mencatat semua itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Namun dalam waktu yang singkat ini ada beberapa nikmat Allah yang kita sedang menikmatinya, yang kita berharap Allah langgengkan nikmat tersebut, Allah lanjutkan nikmat tersebut sampai kita mengakhiri hidup ini. Nikmat itu adalah nikmatul Islam, kita dilahirkan sebagai Muslim, tumbuh berkembang sebagai Muslim. Kemudian Allah berikan kepada kita nikmat as-sunnah, ditanamkan dalam kalbu kita rasa hormat, rasa cinta kepada sunnah, untuk kita senang berakidah, berdakwah, bermanhaj, beribadah, berakhlak di atas sunnah. Tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat ini. Bahkan tidak semua muslim mendapatkan nikmat as-sunnah. Kemudian nikmat kesempatan mengamalkan amalan thalabul ilm. Dengan aman kita keluar dari rumah, dengan aman kita mendatangi masjid untuk thalabul ilmi, duduk di dalamnya, mendengarkan, mencatat, dan seterusnya. Kita diberi kesempatan untuk mengamalkan sebuah amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan atau sebuah upaya yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dengan sebab itu menuju surga. Berarti di saat kita bertalabul ilmi, kita sedang dimudahkan oleh Allah jalannya menuju jannah. Hari ini thalabul ilm, kemarin thalabul ilmi, besok thalabul ilmi, lusa thalabul ilmi, terus pekan depan, berikutnya, berikutnya, berikutnya, sampai datang malakul maut dalam keadaan kita masih cinta ilmu dan thalabul ilm. Berarti Allah giring kita, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab thalabul ilmi jalan menuju al jannah. Ujung akhirnya jalan tersebut adalah jannatullah. Ujung akhirnya jalan yang ditempuh tersebut adalah jannatun na'im. Itu thalabul ilmi. Maka sebuah nikmat yang sangat besar ketika sampai hari ini kita diberi oleh Allah dalam kalbu sifat senang, suka, tentram dengan thalabul ilmi. Tidak semua hamba Allah, mungkin di sana ada hamba-hamba Allah yang merasa heran dengan apa yang antum lakukan. Terheran-heran dengan aktivitas antum ini. Karena antum punya tujuan dan pandangan tertentu, persepsi tertentu tentang hidup ini, tentang al-hayah, sementara mereka punya persepsi dan perhitungan yang berbeda. Ada apa dengan orang-orang itu? Duduk di masjid Allah sejak pagi hingga siang, hingga sore, hingga malam, mendengarkan, mencatat, merekam, menulis kembali, Ada apa dengan mereka? Kapan mereka mau mencari dunia? Kapan mereka mencari penghasilannya? Dengan apa mereka hidup? Terheran-heran. Di antara mereka ada yang tidak memahami, tidak mengerti sedikit pun ketentraman jiwa, kenyamanan hati, kesenangan yang kita alamin dengan duduk di masjid. Senang hati kita, tentram. Ada beberapa pihak lain tidak bisa memahami itu. Bahkan sebaliknya, mereka memahaminya itu penjara. Sesuatu yang mengekang, membatasi kesenangan kita. Apa sih? Mereka enggak tahu, atau tidak pernah mendengar, atau pernah mendengar tetapi lupa dan tidak sadar bahwa Nabi pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa tenang, tenang, tentram dalam hati. Ini sulit terbayang oleh pihak-pihak yang belum Allah berikan taufik dan kesempatan. Gak kebayang. Antum senang, jauh-jauh antum datang ke masjid, antum bawa keluarga dan anak-anak antum, ada yang berkendaraan mobil, ada yang berjalan, ada yang naik motor, ada yang kehujanan dan kepanasan. Gak mengerti mereka bahwa kita mendapatkan as-sakinah, waghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka, fisik mereka, iman mereka, amalan mereka diselimutin oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dicurahkan rahmat. Para malaikat pun mendoakan dengan doa-doa kebaikan untuk hamba-hamba tersebut, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para penghuni langit. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang sangat besar yang tidak semua hamba mendapatkannya. Belum lagi seorang muslim yang menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid-masjid Allah khususnya, ataupun yang lainnya, dia merasakan ketentraman dengan bertambahnya ilmu, dengan mengetahui sebuah jawaban atas permasalahan atau problem yang mengganggunya selama ini karena dia tidak tahu. Baik permasalahan atau problem dalam bidang akidah, dia tidak tahu, terjawab di majlis. Atau problem terkait ibadahnya, problem terkait rumah tangganya, problem terkait muamalah dia, terjawab di dalam majlis ilmu. Tentram hatinya. Karenanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, min asbab insyirahil qalbi, di antara sebab lapangnya hati, tentramnya hati, adalah dia mengetahui jawaban permasalahan agama yang sulit baginya, yang belum dia ketahui, yang selama ini menjadi kendala baginya. Dan kebodohan tidak tahu jawaban suatu masalah yang dia butuhkan menjadikan hatinya sempit, tidak tenteram. Ini yang didapat Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada dalam sebuah majlis yang harapannya termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Allah kehendaki akidah dia menjadi baik, Allah faqihkan dia dalam ilmu akidah. Allah kehendaki untuknya imannya menjadi baik, Allah faqihkan dia tentang perkara-perkara keimanan, ilmu seputar keimanan. Allah faqihkan dia dalam urusan akhlaknya, dia faham mana akhlak yang terpuji, mana yang tercela, dia berilmu tentangnya. Berarti dia mengingin, Allah menginginkan untuknya kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dan berbagai fadilah, keutamaan dalam nikmat talabul ilmi yang enggak cukup waktu dibahas dalam kesempatan kali ini. Namun yang ingin kita tekankan di sini adalah bersyukur selama nikmat itu ada pada kita. Nikmat akan betah berada di sisi seseorang yang bersyukur, dan nikmat akan gundah, tidak betah, ketika dia berada pada sisi orang yang tidak bersyukur. Dia akan pergi meninggalkan kita, dia akan pergi meninggalkan orang yang tidak pandai mensyukuri dan meletakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, akan pergi, enggak betah dia. Dengan kata lain, Allah cabut nikmat itu. Nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita melalui pintu talabul ilmi. Maka karena itu, letakkan nikmat ini pada tempatnya. Manfaatkan nikmat ini selagi masih ada pada kita. Di banyak tempat, banyak ikhwan salafiyin di luar negara kita atau di dalam negeri kita ini yang belum mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Belum mendapatkan kesempatan seperti yang antum sekarang jalanin. Banyak faktornya, berbeda-beda dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Ada di sebuah daerah, di sebuah negeri yang dia tidak bisa mendatangi masjid untuk sholat aja, apalagi talabul ilmi, dikarenakan ancaman yang menimpa negerinya, kejahatan demi kejahatan, pembunuhan demi pembunuhan terhadap dirinya atau keluarganya, dia khawatir. Wa antum walhamdulillah fi amnin wa tuma'ninatin, dalam keadaan aman dan penuh tuma'ninah, walhamdulillah, melakukan amalan-amalan antara lain talabul ilmi. Selagi nikmat ini masih ada, jaga baik-baik. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Kalau anda sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Nikmat menjadi pergi dan hilang dikarenakan kemaksiatan. Kemaksiatan syahwat ataupun kemaksiatan syubhat, kemaksiatan di bidang akhlak dan muamalah, ataupun kemaksiatan di bidang manhaj dan akidah, nikmat itu akan bertahan dengan amal soleh. Nikmat itu akan bertahan ketika dia bersalah, dia bertobat, dia beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat akan bertahan dan bertambah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dengan apa? Dengan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting saya letakkan sebagai mukaddimah agar kita semua ingat bahwa kita dalam nikmat besar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya yang penting dan tidak boleh bosan untuk disampaikan adalah ikhlasun niyyah. Ketika saya menyampaikan poin-poin ini, yang pertama saya tekankan adalah untuk beramal dengannya adalah diri saya. Syukur, masalah ikhlas, dan yang berikutnya. Namun saya sampaikan ini kepada antum semuanya dengan harapan di samping bermanfaat untuk diri ana yang pertama dan utama, kemudian untuk antum, sehingga ana pun mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, mendapatkan kebaikan-kebaikan, ajr kebaikan yang antum lakukan, baik di bidang akhlak ataukah kebaikan di bidang akidah antum, atau kebaikan di bidang dakwah dan terbiah antum. Demikian harapan. Ikhlasun niyyah, mengikhlaskan, membersihkan, memurnikan niat-niat kita, iradah-iradah kita saat kita beramal dengan segala bentuk amalan dan berucap dengan segala bentuk ucapan dalam dinul Islam ini adalah perkara wajib yang Allah wajibkan dan Allah tuntut dari kita semuanya. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah sekali-kali mereka diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan dan membersihkan amalan-amalan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, diterima ataukah ditolak, menjadi amalan soleh atau keamalan yang tidak soleh, sangat ditentukan oleh niatnya, niat pelakunya. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan. Semua kita sedang dalam sebuah amalan. Semua kita duduk untuk talabul ilmi. Semua kita mendengarkan ilmu. Pemateri menyampaikan materinya. Sama kita secara zahir. Bahkan secara zahir, di antara kita ada yang memiliki nilai lebih. Membawa catatan, buku, tulis, pena, dia mencatat, dia menukil, merekam. Dari cara menyikapi ilmu pun berbeda-beda. Ada di antara kita yang serius, konsentrasi, khusyuk. Dengan tingkat kekhusyuan yang tinggi, ada di antara kita yang di bawah itu. Ada yang di bawah lagi, ada yang tidak khusyuk dan tidak konsentrasi sama sekali. Semua itu indikator terhadap niat yang ada di dalam sanubari. Walaupun tidak bisa dipastikan, cuma sekadar indikator. Tetapi apa yang ada dalam hati, yang tersimpan dalam sanubari, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Karenanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini walaupun konteksnya terkait ibadah penyembelihan kurban, bahwa sesungguhnya tidak akan mampu, tidak akan bisa meraih ridha Allah dan ganjaran dari Allah bagus atau banyaknya jumlah daging sesembelihan yang dia sembelih atau jumlah hewan yang dia tumpahkan darahnya sebagai hewan kurban, bukan itu. Tetapi kata Allah, yanaluhu taqwa minkum, yang dapat meraih ridha Allah, ganjaran darinya adalah takwa yang ada di dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu letaknya di dalam hati, yaitu niat yang ikhlas, kejujuran dalam beramal, benar-benar mengharapkan ridhonya dan takut kepada azabnya. Innama nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami ini mensodakohkan, sodakoh ini mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya yang mendorong kami untuk melakukan amalan ini karena kami takut kepada sebuah hari yang di sana muka manusia bermuka masam karena takut dan cemas. Itu yang mendorong kami. Al-ikhlas dalam setiap amalan. Dan tentu perkara ikhlas ini bukan perkara yang ringan, yang mudah, berat. Kalau itu dirasa berat oleh jahabidatil ummah, jahabidati ahli ilmi, para ulama-ulama besar merasakan beratnya ikhlas, lalu bagaimana dengan kita yang ilmu dan amalan kita sangat sedikit, pas-pasan? Tentu semakin orang tinggi tingkat keilmuannya, semakin luas pengetahuannya tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang agama Allah dan hukum-hukumnya, semakin dia memiliki kemampuan menilai dirinya. Apakah amalannya sudah benar dan sudah ikhlas ataukah tidak? Semakin berkurang ketinggian dan keluasan ilmunya tentang Allah dan sifat-sifatnya dan tentang agamanya, semakin minim kemampuan dia menilai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-ikhlas sangat menentukan. Satu, diterima tidaknya amalan kita. Kedua, kesinambungan dan istiqamah amalan kita. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan diri saya pertama dan antum untuk berbenah niat. Dan sering disebutkan dalam majlis bahwa niat dalam talabul ilmi bentuknya adalah saat dia yatlubul ilm, menuntut ilmu, gimana sih niat yang benar dalam talabul ilmi yang dinyatakan mukhlis pelakunya? Pertama, li raf'il jahli an nafsih, bahwa dia duduk menuntut ilmu di majlis ilmu tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Niatnya adalah menghilangkan kebodohan. Apa yang dia tidak tahu, apa yang dia tidak berilmu tentang berbagai urusan agamanya, dia duduk untuk itu. Pertanyaannya, sudahkah kita, niat kita, motivasi atau motivator yang mendorong kita adalah benar-benar untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita? Kalau itu yang ada, bersyukur pada Allah. Kalau belum, cepat kembali. Cepat kembali kepada rel. Niatkan bahwa saya hadir, duduk, mendengar untuk menghilangkan kebodohan pada beberapa permasalahan akidah saya, iman saya, ibadah saya, akhlak saya. Yang kedua, lil amali bih, untuk beramal dengan ilmu tersebut. Niatnya memang untuk diamalkan. Dan yang ketiga, ini menentukan semuanya, limardhatillahi tabaraka wa ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah, ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita sudah tahu tentang pentingnya dua permasalahan, yang pertama yaitu asyukur, yang kedua adalah al-ikhlas, semoga dengan itu Allah jadikan ana dan antum termasuk ibadallah asyakirin dan ibadallah al-mukhlisin. Semoga Allah jauhkan dari ana dan antum semuanya segala kejelekan diri-diri kita dan pengaruh negatif dari kejelekan amal kita, perbuatan kita, yang sering terungkapkan pada setiap permulaan atau sering pada setiap permulaan muhadharah yang dicontohkan oleh Nabi atau khutbah. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung, kata Nabi dalam mukaddimah khutbahnya ini, kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami, jiwa kita adalah ammaratun bisu, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Nabi pada hampir setiap beliau memulai tausiah atau khutbah, berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami. Jangan ada yang menyatakan, enggak, diri saya enggak jelek kok, oh diri saya baik. Jangan. Saat ada perasaan itu pada kita, pada salah satu kita, bahwa diri kita tidak termasuk yang memiliki jiwa yang jelek, di saat itu kita jelek. Di saat itu kita jelek. Karena Nabi pun mengajarkan kepada kita, untuk kepada kita semuanya, untuk berlindung kepada Allah dari syurur anfusina. Syurur jamak syar, kejelekan-kejelekan jiwa kita. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratin bisu. Semua yang mendengarkan nasihat ini, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalan wa nisa'an. Kita sebagai rijal dan juga kaum nisa yang mendengarkan nasihat ini, berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri kalian. Ayuhan nisa. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan-kejelekan amalan-amalan kami, akibat jelek yang akan muncul dari amalan-amalan kita yang jelek, kemaksiatan yang kita lakukan, zahir ataupun batin, yang terlihat, terdengar, ataukah yang tersembunyi. Berlindung kepada Allah, karena amalan jelek berpotensi besar menyeret pelakunya kepada amalan jelek berikutnya. Amalan maksiat, zahir maupun batin berpotensi besar menyeret orang tersebut kepada kemaksiatan berikutnya. Sebuah kebid'ahan, penyimpangan dalam manhaj akan menyeret kepada penyimpangan dan kebid'ahan berikutnya. Illa ayyasha Allah wa illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah dan kemudian diselamatkan dengan rahmatnya. Berlindunglah kepada Allah dengan doa tadi. A'udzu bika ya Rabb min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan ketika itu disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam saat akan memulai khutbahnya atau ceramahnya dalam bahasa kita. Ternyata di akhir majlis, di penutup majlisnya, ketika mengakhiri nasihatnya, petua-petuahnya, Nabi berdoa dengan beberapa bentuk doa. Sengaja nak sampaikan hal ini agar benar-benar ilmu yang sebenarnya ini adalah ilmu Al-Quran was Sunnah menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk iman kita, untuk akidah kita, kebaikan akhlak dan ibadah kita. Doa yang sering dikenal dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertasbih kepada Allah dimulainya doa ini. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala kesyirikan dan tandingan dan saingan yang dijadikan sebagai saingan dan tandingan bagimu ya Allah. Penyifatan-penyifatan yang batil untukmu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maha bersih engkau ya Allah dari itu semua. Ashhadu an la ilaha illa anta. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Baru setelah itu mengucapkan astaghfiruka. Aku beristighfar. Aku memohon maghfirah kepadamu dari kesalahan-kesalahanku ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Berjanji untuk tidak mengulanginya ya Allah. Demikian diucapkan oleh Nabi di akhir majelisnya. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa tidak jarang Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, ketika mengakhiri sebuah majelis berdoa, Allahumma qsim lana min khasyyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ini doanya Nabi selesai majlis membaca doa ini. Allahumma qsim lana min khasyyatik. Ya Allah, limpahkan kepada kami rasa dan sifat khasyyah, takut kepadamu, yang dengannya kau halangi aku dari berbuat maksiat kepadamu. Dengan sifat khasyah ini kau lindungin aku dari berbuat pelanggaran kepadamu ya Allah. Betapa khusyuknya Nabi dalam majlis dan ditiru ini oleh para sahabatnya. Betapa khusyuknya para sahabat dalam majlis, sehingga benar-benar ilmu yang mereka dapat menjadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, membuahkan iman, membuahkan amal. Begitu doa ini panjang sekali. Maksud dari ini adalah banyak berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa kita yang dapat menghalangi kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita yang berpengaruh negatif kepada kita, kepada iman kita dan akhlak kita. Dan di akhir majlis kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih dan bertahlil, bersyahadah, dan kemudian beristighfar, bertaubat, dan juga meminta beberapa hal penting, pertolongan-pertolongan dari Allah yang tadi telah sebagiannya disebutkan. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Demikian tema majlis kita kali ini, pentingnya berta'awun dalam pendidikan. Ya, pendidikan kalau disebut begitu, kata-kata ini diitlakkan, yang dimaksud seringnya adalah pendidikan anak-anak. Abna'una wa banatuna, putra-putra dan putri-putri kita. Itu yang dimaksud dengan pendidikan. Bagaimana posisi kita? Di mana kita berada dalam dunia pendidikan ini? Ta'awun berasal dari kata ta'awana, ya ta'awanu, mengandung makna saling, adanya unsur timbal balik dari dua belah pihak atau lebih. Ta'awun, saling memberikan al-aun, saling memberikan pertolongan. Itu makna at-ta'awun yang diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas amal kebajikan dan ketakwaan. Wa minal birri, di antara bentuk amalan al-birri dan at-taqwa adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka meliputi banyak pihak. Pihak pertama dan utama, sekali lagi, pihak pertama dan utama adalah para orang tua, ayah dan ibu. Pihak kedua adalah lembaga-lembaga pendidikan, ma'had atau pondok pesantren, mulai dari tingkat yang terkecil, tingkatan tarbiyatul atfal atau radhatul atfal, atau nama-nama lain untuk anak-anak, pendidikan anak-anak kecil umuran 4, 5, 6 tahun, atau jenjang-jenjang yang sesudahnya. Ini pihak kedua, al-ma'had, pondok pesantren. Pihak ketiga adalah lingkungan yang berinteraksi dengan prosesi pendidikan tadi. Lingkungan pertama dan terdekat adalah para pengurus, dan sebelumnya adalah para mudarrisin. Ini adalah pihak kedua yang dituntut atau berlaku padanya perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pihak ketiga adalah lingkungan yang berinteraksi juga masih dengan pendidikan, adalah lingkungan sekitar yang tidak jauh dari lingkungan pendidikan. Orang-orang yang ada di sekitar. Pihak yang keempat adalah at-talabah, para murid itu sendiri, para pelajar itu sendiri, termasuk pihak yang berlaku kepadanya perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebelum kita mengurai masalah ta'awun dan bentuk-bentuknya dan bagaimana dilaksanakannya ta'awun itu, penting untuk kita mulai mengenal, memahami apa sih sebenarnya tujuan dan target-target pendidikan ini, dan apa sebenarnya fadilah, keutamaan dari pendidikan ini. Karena ketika kita tahu fadilah sebuah amalan, target dan tujuan sebuah amalan, kita akan lebih bersemangat dan ada keseriusan yang lebih. Berbeda dengan orang yang gak tahu, gak faham apa sih manfaatnya, apa sih tujuan akhirnya, gak faham dia, maka dia gak akan bersungguh-sungguh. Dan lebih-lebih sulit untuk berta'awun. Ketahui ahiwal ikhwah, bahwa pendidikan atau tarbiyah yang dilakukan di pondok-pondok pesantren atau diistilahkan dengan al-ma'ahidil ilmiyah, pondok-pondok atau ma'had-ma'had ilmi, tujuannya adalah menciptakan dengan pertolongan Allah tentunya generasi yang saleh, imanan wa aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan, melahirkan generasi yang saleh baik dari sisi keimanannya, saleh selamat dari cara-cara dan metode keimanan yang salah, keimanan yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan bimbingan pemahaman Salaful Ummah As-Salihun, sesuai dengan bimbingan Salaf. Iman atau sistem keimanan yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan dan kebidaan-kebidaahan di bidang keimanan, yang telah dirinci oleh para ulama kita dalam karya-karya tulis mereka dalam bidang keimanan. Kitabul Iman karya Imam Ibnu Mandah, Kitabul Iman karya Syekh Islam Ibn Taimiyah, dan kitab-kitab al-iman lainnya yang ditulis para ulama ahli sunnah yang mengikuti jejak salaf, sehingga selamat keimanan anak didik kita dari metode keimanan Mu'tazilah, metode keimanan Qadariyah, metode keimanan Asy'ariyah Maturidiyah, metode keimanan barakallahu fikum As-Sufiyah, metode keimanan Asy-Syiah, yang semuanya itu menyelisihi metode dan sistem keimanan yang Allah letakkan dalam Al-Quran dan melalui sunnah nabinya, serta menyelisihi metode dan sistem keimanan generasi terbaik umat ini dari generasi salaf, para sahabat nabi ridwanallah alaihim jami'an, dan para murid-murid mereka serta yang mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Tujuan pendidikan ini adalah menciptakan kesolehan dengan izin dan pertolongan Allah dalam bidang akidah dan manhaj. Sehingga menjadi akidah manhaj anak didik kita adalah akidah dan manhaj yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Target dan tujuan tarbiyah ini adalah dengan izin dan pertolongan Allah menciptakan generasi yang saleh ibadah dan akhlaknya. Bukan bagian daripada atau bukan tujuan utama dari pendidikan ini adalah menciptakan orang-orang cerdik, pandai, jenius, zaki. Enggak. Hafiz, mutqin. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Itu salah satu tujuan, tapi bukan tujuan utama. Sehingga kadang-kadang seorang pendidik atau seorang ayah dan ibu berbangga dan senang ketika anaknya menjadi hafizul Quran tanpa melihat kondisi akhlak budi pekerti anak didiknya atau putranya. Hafizul Quran tetapi akhlaknya memprihatinkan, baik ucapannya maupun perbuatannya. Hafizul Quran, tetapi manhajnya dikotori oleh manhaj-manhaj yang menyimpang. Hafizul Quran, tetapi akidah dan imannya juga demikian, tercampuri, ternodai oleh perkara-perkara baru dalam akidah Islam. Bukan itu tujuannya. Pandai, memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, menguasai berbagai cabang ilmu, tetapi tidak bertakwa. Bukan itu tujuan utama dari pendidikan. Tetapi tujuan utama dari pendidikan ini adalah dengan izin dan pertolongan Allah menciptakan kesolehan. Yang kemudian harapannya anak didik kita ini melanjutkan tongkat estafet kesolehan, menyalurkan kesolehannya kepada umat melalui dakwah, melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus. Penjelasan kepada umat tentang iman dan manhaj yang benar. Membantah berbagai manhaj dan akidah. Serta metode-metode yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dengan penuh kesabaran, keikhlasan, kekokohan, ketabahan. Itu yang dituju dan ditarget. Kalau kita faham ini, ya, maka siapkan diri kita, baik pada posisi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Pertama dan utama tadi adalah para orang tua, ayah dan ibu, abi dan ummi. Yang kedua adalah para pengurus dan pendidik. Ya, pengurus atau juga yang ketiga adalah pendidik. Yang berikutnya yang keempat adalah lingkungan, atau yang berikutnya adalah para thalaba itu sendiri. Siapkan di mana posisi kita untuk menyongsong global tujuan dan target yang telah disebutkan tadi. Kalau masalahnya menciptakan kepandaian, gampang sekali. Banyak talabah dan mahasiswa-mahasiswa di universitas-universitas yang pandai-pandai, fasih-fasih dalam berbahasa, dalam menyampaikan ilmu dan di dalam belajar. Mutqin-mutqin hafalannya. Ada di antara mereka yang kita ini gak ada seberapanya kepandaiannya, kecerdasannya. Tapi sayang, kecerdasan dan kepandaian itu tidak ditemani oleh kesolehan. Sehingga ilmu yang dipelajarinya, kepandaian yang dimilikinya hanya untuk meraih target-target hawa nafsunya, popularitas, materi, sanjungan manusia, dan yang lainnya. Sehingga dia siap menjual manhajnya melalui kepandaian yang Allah berikan kepadanya. Dia siap memperdagangkan akidahnya dengan kepandaian yang Allah berikan kepadanya. Akidah dan manhaj diperdagangkan, diperjualbelikan. Bukan itu target pendidikan kita. Dan tentu yang namanya sebuah pendidikan dengan target seperti yang tadi global disebutkan menuntut dari kita di samping kesungguhan yang berlipat ganda juga kesabaran yang berlipat ganda dan keikhlasan yang berlipat-lipat. Perhatikan baik-baik ini. Keikhlasan yang berlipat-lipat, kesabaran yang juga berlipat-lipat, kesungguhan yang demikian juga. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Antum semua mengikuti insyaallah perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dan terus dijajakan, dipromosikan kepada muslimin dan putra-putri muslimin. Kemungkaran di bidang, di berbagai bidang. Ditawarkan, dipromosikan, dipermudah, difasilitasi. Kemungkaran akidah, kemungkaran akhlak, kemungkaran kehidupan sosial kemasyarakatan terus dijajakan di tengah-tengah umat, diberi fasilitas yang mudah dan cepat. Kondisi ini seorang yang melihatnya dengan kacamata iman, dengan kacamata ilmu, dia akan sedih, dia akan takut, dia akan khawatir terhadap keselamatan dirinya dan anak-anaknya dan kawan-kawannya. Dan dia akan segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat. Tidak bersantai-santai. Tidak bermudah-mudahan. Tapi siapa itu? Orang yang melihat dan memandang perkara ini dengan kacamata iman dan kacamata ilmu. Orang yang enggak melihatnya dengan kacamata iman, santai aja dia. Tenang-tenang saja menyikapi keadaan ini. Tenang-tenang saja terkait nasib, akhlak dan iman anak-anaknya. Tapi giliran ancaman terhadap materi dan dunia dia, fisik dia atau fisik anak-anaknya, luar biasa perhatiannya. Luar biasa langkah-langkah yang ditempuh. Baik langkah yang sifatnya antisipasi, mengantisipasi kemungkinan datangnya doror atau efek negatif terhadap materi dan dunianya atau terhadap fisik anak-anaknya, ataupun langkah-langkah yang sifatnya adalah mengatasi dan mengobati. Luar biasa serius waktu yang banyak dia berikan untuk itu, pengorbanan fisik, tenaga yang dia korbankan untuk itu, pengorbanan materi yang sangat besar bahkan untuk sekedar mengantisipasi kemungkinan datangnya dharar atau sebuah hal negatif kepada materi dia, rumahnya ataupun yang lainnya, atau fisik dia dan fisik anak-anaknya. Dia akan mengambil langkah yang cepat. Biayanya besar, gak ada masalah. Ini yang penting, gizi anak-anak baik, perkembangan otaknya bagus. Dia cari ilmu tentang itu. Apa saja, makanan apa saja dan minuman apa saja yang akan menambah sel-sel otak anak saya. Wah, dia pelajarin. Si istrinya juga demikian. Ini ada tips-tips begini dan begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Di pagi hari begini, di siang hari begini, di sore hari begitu. Luar biasa dia. Cari ilmunya, ya, melalui browsing-browsing, ya, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Perhatian terhadap fisik anaknya. Begitu ada sedikit sakit, cepat dia mengambil langkah untuk mengobati fisik anaknya, walaupun biayanya berjuta-juta rupiah. Walaupun harus terpaksa menjual beberapa asetnya. Perhatikan, walaupun terpaksa menjual beberapa asetnya, suami maupun istri, abi ataupun ummi, tanahnya yang di sana atau rumahnya yang di sana dia jual, atau barakallahu fikum, mobilnya dan seterusnya. Luar biasa. Nah, sini itu anak-anak suruh duduk itu, panggil anak dua itu, kesian itu, panggil ya, suruh duduk. Ta'al ya fulan, ta'alau. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betul-betul serius untuk sebuah perkara yang apabila hal negatif atau dharar atau penyakit tersebut menimpa anaknya, maksimal yang akan terjadi adalah wafatnya anak tersebut. Secara fisik dia hilang, meninggalkan kita, pergi meninggalkan kita. Tapi mungkin saja imannya masih terjaga, mungkin saja akidahnya masih baik, wafat dalam keadaan itu. Itu maksimalnya. Tapi saat yang terancam adalah akidah, iman, manhaj, akhlak anaknya, santai dia. Tidak ada keseriusan untuk mempelajari tips-tips apa saja yang dibimbingkan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk penjagaan dan penumbuhan iman dan amal. Santai saja dia. Padahal kalau gagal di bidang ini, kalau sampai gagal menyelamatkan iman, amal, akidah dan akhlak anaknya, berlanjut perkaranya, musibahnya sampai akhirat nanti. Anda belum cinta dan sayang kepada anak Anda karena nasib akhiratnya tidak Anda urus. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah tarbiyah, masalah pendidikan, sekarang ini menjadi salah satu masalah besar, dan bahkan saya katakan yang terbesar. Nah, menjadi masalah yang terbesar, problem terberat dalam perjalanan dakwah salafiyah di negeri kita. Nah, menjadi masalah terberat. mengurus kajian-kajian di masjid-masjid, muhadharah-muhadharah, perizinan dan yang lainnya, daurah-daurah, itu jauh lebih ringan. Jauh gak bisa dibandingkan dengan masalah pendidikan anak-anak, putra-putri kita. Akan mengerti apa yang saya katakan ini orang-orang yang mencoba mempelajari dan merenungi. Muhadharah, kajian, daurah apalagi. 2-3 hari selesai. Butuh persiapan beberapa hari sebelumnya. Ya, dan selesai. Nggak ada tanggung jawab lebih dari itu. Beda dengan pendidikan. Tiap hari. Sejak anak itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8, 9, 10. Sampai anak itu baligh. Sampai anak itu dewasa. Perkembangan mental anak-anak. Termasuk pondok juga mengurus, memikirkan. Pendidikan itu juga memperhatikan masalah fisik anak-anak. Dalam batas kemampuan. Makannya, tidurnya, kesehatannya. Hal-hal yang membahayakan mereka dihindarkan. Tapi tidak kalah beratnya adalah kontrol, perhatian yang kontinu terhadap perkembangan akhlak, manhaj, dan iman, ibadah anak-anak didik. Perkara yang cukup berat. Berat. Berat ya akhi. Karenanya dipilih tema dan tajuk untuk daurah kita kali ini, yaitu pentingnya berta'awun dalam pendidikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat disebutkan bahwa pihak pertama dan utama dalam pendidikan adalah kedua orang tua. Pertanyaan besar dan penting untuk dijawab oleh masing-masing dalam sanubarinya. Benarkah kita sebagai abi dan ummi menginginkan, merindukan kesolehan iman, kesolehan akidah, ibadah, akhlak putra-putri kita? Pertanyaan besar dan penting untuk dijawab. Silakan dicatat dan dihafal baik-baik. Sudahkah benar kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar serius menginginkan, mengharapkan, mencita-citakan kesolehan iman, amal, ibadah, akhlak anak-anak kita? Silakan dijawab oleh masing-masing dalam sanubarinya. Dan segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, abi dan ummi adalah yang terdepan. Yang terdepan dalam hal ini. Tanggung jawab pertama dan utama ada pada kedua orang tua. Sudah siapkah antum benar-benar menjadi abi dan ummi yang Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para aba, mengatakan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi, selamatkan, lindungi diri kamu sendiri pertama dan keluargamu dari siksa api neraka. Sudah? siap mendengarkan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan yang dilanjutkan dengan perintah qu anfusakum wa ahlikum nara. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang amanu sehingga pantas dipanggil oleh Allah dengan panggilan pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu? Siap kita masuk dalam kategori alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu yang Allah sebutkan dalam ayatnya innamal mu'minun, dengarkan wahai aba, wahai ummahat, rijalan wa nisaan, yang Allah katakan di dalam ayatnya innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah menjadi takut hati mereka, disebut nama Allah dengan berbagai redaksi. Bisa dengan kata-kata ittaqillah ya akhi, takutlah anda kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai fulan, ketika ada yang menasihati, ingat kamu kepada Allah. Ya fulan, Allah ya'lamu, Allah yasma'uka, Allah mendengar ucapanmu. Ya fulan, Allah melihat, baik langsung khitab seperti itu atau dalam majlis atau dalam muhadharah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, menjadi takut hati mereka itu, takut kepada azabnya, takut kepada kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu al-mu'minun. Semoga Allah jadikan ana dan antum bagian dari mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka, siapa mereka? Al-mu'minun haqqan, orang yang beriman, yang benar-benar beriman, dibacakan ayat-ayatnya, aturan-aturan hukumnya, syariat-syariatnya, disebutkan kebesaran dan kekuatan-kekuatan Allah, zadathum imana, bertambah imannya, kuantitas dan kualitasnya itu bertambah. Disampaikan sebuah hukum syariat, baik terkait dengan masalah muamalahnya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, bertambah imannya. Sebagai buah daripada bertambahnya iman, sebagai tanda daripada bertambahnya iman, qala jalla wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, bukan pada yang lainnya. Tahu ini perintah dari Allah, Allah memerintahkan ini, Nabi memerintahkan ini, amalkan, tawakal kepada Allah. Lu apa kata orang? Lu nanti bagaimana nasib anak kita? Tawakal kepada Allah, Allah perintahkan ini, Allah melarang ini, Nabi melarang ini, tinggalkan. Lulus gimana nanti ke depannya? Kalau kita tidak melakukan ini, Allah melarang, Nabi melarang. Lalu terus gimana? Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Allah lebih rahim kepada diri kita dibandingkan kita sendiri terhadap diri kita. Allah lebih sayang, lebih rahim kepada anak kita dibandingkan kita sendiri yang gak mampu melindungi diri kita sendiri. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Berapa banyak hamba Allah yang apabila disampaikan syariat kepadanya, dia masih hitung-hitung. Disampaikan kepadanya hukum berdasarkan dalil Quran ataupun sunnah, dia masih maju mundur. Ada yang maju mundur karena murni kelemahan imannya, ada yang maju mundur karena tekanan orang tua atau mertua, ada yang maju mundur karena pengaruh istri, Ada yang maju mundur karena pengaruh suami yang lemah. Silakan antum pilih di bagian mana antum. Silakan pilih. Maju mundur. Tidak bertawakal. Maju mundur itu artinya tidak punya tawakal kepada Allah untuk menjalankan hukum syariat. Enggak punya tawakal. Masih perhitungan-perhitungan dan pertimbangan duniawinya mendominasi. Dunia itu bukan selalu identik dengan materi ya. Dunia itu macam-macam. Macam-macam. Misalkan jelas syariat memerintahkan lakukan A terkait dirimu, atau lakukan B terkait istrimu, atau lakukan amalan C terkait anak-anakmu. Muncul di hatinya, apa kata orang? Bukan materi yang dia pertimbangkan. Apa kata orang nanti? Ya subhanallah, apa orang itu yang memberi makan kamu? Apa orang itu yang bisa menyelamatkan kamu dari kematian? Apa orang itu yang akan menolong kamu nanti di akhirat? Peduli sama kamu nanti di akhirat? Di saat kamu ketakutan, dia datang menghiburmu? Di saat kamu menangis di akhirat nanti, dia yang mengatakan, tenang, tenang, kamu insya Allah masuk jannah? Tenang, tenang, insya Allah kamu selamat dari azab Allah? Hilang tawakal. Barakallahu fikum. Karena pertimbangan itu tadi. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang ayah terkait putrinya, selagi ingat contoh-contoh di masyarakat, contoh-contoh di masyarakat, di afwan saja kalau ana menyebutkan contoh-contoh, kebetulan ada kemiripan dengan sebagian yang antum lakukan atau menimpa antum. Anak katakan contoh-contoh itu tidak ada di sini, anak jamin. Tapi kalau kebetulan kena, ya, silahkan tersinggung. Silahkan tersinggung. Tapi tersinggung yang positif ya akhi. Tersinggung yang membawa perubahan-perubahan positif. Daripada gak tersinggung sama sekali, artinya gak peduli. Dan jangan tersinggung yang negatif, yang merugikan antum. Di sebuah daerah, seorang ayah sudah berusaha menyekolahkan putrinya di pendidikan ahli sunnah. Namun, saat putri tersebut sudah mulai dewasa, diminta dan diminang oleh akh salafi, akhun berilmu, ditolak. Kemudian mencari alasan karena putrinya belum siap ini dan itu. Giliran diminta orang lain yang mungkin ada hubungan keluarga ya, demi merekatkan hubungan keluarga kembali. Padahal si calon yang meminang putrinya itu awam, kebetulan memang berhasil dalam dunianya. Dengan kata lain, secara materi sudah mapan. Diberikan putrinya. Ya subhanallah. Ayyuhal ab, wahai sang ayah, ittaqillah, qu anfusakum wa ahlikum nara, bentengi dirimu dan keluargamu, istri dan anak-anakmu dari azab api neraka. Di antara membentenginya itu adalah dekatkan dan carikan kesolehan kepada anak-anak antum. Loh kenapa ya akhi kok diterima kok itu? Ya ini dalam rangka mendekatkan hubungan keluarga, karena kebetulan itu masih ada hubungan persaudaraan dengan kami. Masya Allah, putri antum, antum korbankan untuk itu. Untuk seorang yang awam yang tidak akan memperhatikan kecuali Allah kehendaki hidayah, maka itu lain urusannya, Allah Maha berkehendak. Yang tidak bisa mengontrol akidah putri antum, tidak bisa membimbing akhlak putri antum, ibadah putri antum, bagaimana dia akan mengontrol sementara dia sebagai calon suami itu belum memiliki modal? Kemana takwa antum, wahai ayah, wahai ibu? Kemana takwa antum dan mana sayangnya antum, cintanya antum kepada putri antum terkait nasibnya di akhirat nanti? Hanya demi yang menurut antum tadi, demi merekatkan hubungan keluarga, antum korbankan putri antum, akidahnya dan rumah tangganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang tua pada posisi pertama dan utama pendidikan anak-anaknya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina, pembimbing terhadap kaum wanita, para istri. Tegas, jelas. Antum ayyuhar rijal kunu rijalan. Antum sebagai pria, sebagai rijal, pemimpin rumah tangga, jadilah benar-benar pemimpin. Pemimpin tidak identik dengan diktator. Pemimpin tidak identik dengan kasar, keras, tidak melihat keadaan, tidak. Tetapi pemimpin bisa memimpin, membimbing, menasihati, menegur sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kadar kesalahan dan permasalahan. Jangan lembek, jangan lemah, jangan melampaui batas tanpa aturan. Ayuhar rijal, qumu, bangkit, jadilah pemimpin, terkhusus terkait amanah yang Allah berikan kepada kalian dan Allah letakkan di atas pundak kalian, yang Nabi alaihi assalatu wassalam mengatakan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu wa huwa yamut wa lam yuhid biha bin nushi. Dalam riwayat, walam yakum binushiha ha illa haramallahu alaihi aljannah, wa fi riwayat lam yajid raihatal jannah. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dengan lafaz yang saling melengkapi dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Tidaklah seorang hamba yang telah Allah beri tugas, Allah beri beban amanah, kemudian dia tidak berusaha membimbing, menasehati, mengarahkan pihak-pihak yang Allah amanahkan kepadanya, kecuali pasti Allah larang dia dari al-jannah, Allah cegah dia dari al-jannah. Dalam riwayat lain, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi al-jannah. Dalam hadis lain, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Thumma qala, war rajulu ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun anhum. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ketahui, kata Nabi, ala, ketahui sesungguhnya masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Muskilahnya sebagian pihak kalau bilang ini mau dilaporkan, ini akan diangkat permasalahannya, baru serius, baru punya perhatian, terjaga dari bangun dari tidurnya. Tapi disebutkan oleh Nabi, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Disampaikan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seolah-olah itu tidak bisa membangkitkan semangat iman. Barakallahu fikum. Sesungguhnya seorang suami adalah penanggung jawab terhadap keluarganya atau rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait tanggung jawab rumah tangganya ini. Dan seorang wanita, seorang istri adalah penanggung jawab terhadap rumah suaminya. Siapa yang datang ke rumah itu, siapa yang berkunjung, kemungkaran apa yang terjadi di sana, dan terhadap anak-anak dari suaminya ini, sang ibu atau istri bertanggung jawab, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Isma'u ayyuhar rijal wasma'u ayyuhan nisa isma'na. Dengarkan baik-baik para suami, ayyuhar rijal, antum bertanggung jawab. Bagaimana antum bisa mengenal tanggung jawab yang nanti di akhirat akan ditanya kalau antum tidak berilmu? Bagaimana antum akan bisa mengenali tanggung jawab antum yang akan dan antum ditunggu di akhirat nanti kalau antum tidak mengerti tanggung jawab apa itu? Tidakkah antum merasa bertanggung jawab ketika akidah anak antum menyimpang? Sementara itu di bawah tanggung jawab antum. Jangan kemudian mengatakan, wah, hidayah bukan di tangan saya. Jangan ada yang mengatakan seperti itu dalam kondisi kita belum serius. Lah itu Ustaz, Nabi Nuh saja tidak mampu memberi hidayah dan membimbing anaknya yang menentang dakwatut tauhid dan termasuk orang kafir. Itu Nabi Allah Lut tidak mampu untuk memberi hidayah kepada istrinya, keluarganya. Padahal dia nabi, saya siapa? Bedanya kalau yang Anda sebutkan sebagai contoh itu adalah manusia-manusia yang sudah berusaha serius, siang malam, prihatin, peduli, mengambil langkah-langkah antisipasi, pembenahan-benahan dan pengobatan-pengobatan terkait akidah dan iman, akhlak keluarganya. Serius. Da'autu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Allah. Aku berdakwah kepada kaumku termasuk keluarganya malam dan siang. Walam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, tidaklah dakwah dan nasihat-nasihatku ini untuk mereka kecuali menambah mereka semakin jauh dari agama ini. Jangan mencari alasan, ya akhi, kalau antum belum berjuang. Ikhwani fiddin, azani wa iyyakum, dan kalian para ibu, ummi di rumah-rumah, sungguh kalian dalam proses pertanggungjawaban besar. Nah, pertanggungjawaban besar. Belum berbicara tentang hak suami yang mungkin kalian masih banyak mengabaikannya. Belum berbicara tentang itu. Tentang hak suami yang Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min haqqiz zauj ala zaujihi ala imraatihi an law kana lahu qurhatan an law kana lahu qurhatun fi badanihi falahisatha lam tuaddi haqqa. Di antara hak suami terhadap istri, kalau seandainya di badan suami ada nanah, borok yang sudah bernanah, kemudian dijilat oleh istri untuk membersihkannya, bukan pakai antiseptik, dijilat karena rasa hormatnya kepada suami. Sungguh kata Nabi, istri itu belum dikatakan telah menunaikan hak-hak suami. Belum. Luar biasa. Ini pembahasan lain. Bukan sekarang waktunya. Kita masih berbicara tentang tarbiyah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sadar bahwa pihak pertama dan utama adalah para orang tua, al-aba dan kemudian al-ummahat, para ayah dan para ibu. Ayo, sekarang kita mulai mengenali bagaimana sih tanggung jawab ini, tugas ini kita laksanakan. Perlu diketahui bahwa pendidikan rumah tangga terhadap anak, putra ataupun putri sangat menentukan. Nasihat abi dan ummi memiliki pengaruh yang sangat besar. Atau dengan kata yang lain yang lebih global, sikap dan cara hidup seorang suami dan istrinya dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang sangat besar dan cepat terhadap putra-putrinya. Bagaimana sih cara dan gaya hidup abi dan ummi di rumah sangat menentukan akhlak anak-anak. Mari kita koreksi. Yakin seyakin-yakinnya kita semua, enggak ada seorang ayah dan ibu, abi dan ummi, kecuali pasti menginginkan kebaikan akhlak putra-putrinya. Kalau ada abi dan ummi yang tidak menginginkan kebaikan akhlak putra-putrinya, itu the youth. Pemimpin rumah tangga yang rela dan ridho membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya, itu the youth. La yadkhul jannah ad-dayyuth, tidak akan masuk jannah ad-dayyuth. Siapa dayyuth? Yaitu yang ridho, rela atau membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Kemungkaran akidah pada keluarganya, anak istrinya. Ada khurafat-khurafat pada anak istrinya. Barakallahu fikum. Atau kemungkaran ibadah, cara beribadahnya enggak benar, atau bermalas-malasan dalam ibadah, dibiarkan begitu saja. Santai. Giliran sang istri sakit atau sang anak sakit fisiknya, cepat dia bawa ke dokter. Dokter mengatakan harus masuk laboratorium. Cepat dia berangkat ke laboratorium, general check up semuanya. Harus dirongsen ininya, rongsen lagi. Harus berangkat ke Jakarta. Enggak bisa ini di Jakarta, harus diobati di luar negeri. Cari dia uang, cari pinjaman, jual ini, jual itu demi kesehatan istri atau anaknya. Masya Allah, giliran urusan akidah, khurafat ada pada istrinya. Khurafat, takhayul ada pada istrinya. Enggak peduli dia. santai-santai saja. Enggak ada upaya meneliti, mengoreksi akidah dan keyakinan-keyakinan istrinya. Santai saja. Ini namanya dayuth. Seorang suami tahu istrinya ada kontak dengan pihak-pihak yang membawa kemungkaran akidah ataupun akhlak iman sang istri, tahu melalui media-media yang ada kontaknya dengan orang-orang yang bermasalah akhlaknya, akidahnya, membawa kemungkaran, menawarkan kemungkaran-kemungkaran kepada istrinya. Tapi santai sang suami, gak ada cemburu, tenang dia. Barakallahu fikum. Ini menjadi tanggung jawab Anda sebagai suami. Kalau Anda rela, tidak ada upaya nasihat, tidak ada ingkar mungkar, sungguh Anda akan termasuk dalam kategori ad-dayyuth. Terlepas dari berbagai kemungkaran, baik itu syahwat maupun syubhat yang terjadi melalui media-media telekomunikasi yang semakin hari semakin canggih dan mempercepat kemungkaran terjadi, mempercepat, memperlancar kemaksiatan masuk ke rumah kita, kepada istri kita, kita sendiri dan anak-anak kita. Terus setiap hari ditawarkan yang terbaru, yang terbaru, yang terbaru, program baru, program baru, program baru, dan kita pun ikut meramaikannya. Kita keluarkan uang dari saku kita untuk itu, sampai terjadi kemungkaran-kemungkaran, malu menyebutkannya, gak mampu lisan mengatakannya, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada diri suami atau diri istri atau anak-anak. Makanya tadi sudah dikatakan bahwa tanggung jawab tarbiyah pertama dan utama ada di pundak suami, kemudian istri. Antum wahai rijal, berulang kali saya katakan, kunu rijalan, kunu rijalan. Antum wahai para pria, jadilah kalian benar-benar pria, yang pria benar-benar. Siapa itu pria yang benar-benar? Pria yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah dan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu terlalaikan karena keluarga atau perdagangan ataukah dunia yang lainnya. Sibuk cari dunia, tugas sana, tugas sini, program ini, program itu. Lupa akidah istri, lupa imannya istri, akhlaknya istri. Baru kemudian anak-anaknya juga. Ayuhal ikhwah, Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan, ya ayuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sekali lagi yang dipanggil oleh Allah dengan an-nida, ya, huruf nida, huruf panggilan. Wahai, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan iman ini harapannya menyentuh kalbu orang yang beriman. Semoga kita masuk di dalamnya. Dipanggil dengan panggilan iman oleh Allah. Untuk orang-orang yang Allah katakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat, teguran, karena nasihat dan teguran itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu, aduwan lakum, ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspada bagi kalian. Dijelaskan oleh mufassirin, musuh bagi kalian ayyasuddunakum an dinillah, yasuddunakum anil imani wal amali wal ibadah, yasuddunakum an ta'atillah. Musuh kalian ada di sana, di tengah-tengah istri kalian dan anak-anak kalian, musuh-musuh yang akan menghalangi kalian dari melakukan ketaatan kepada Allah, menghalangi kalian untuk ingat Allah. Waspada, waspada. Jangan antum mengira bahwa musuh antum ada di mall, musuh antum ada di jalan. Ya, bertebaran di sana sini. Tanpa disadari ternyata musuh itu ada di rumah kita, anak istri kita. Karena demi menyenangkan istri, banyak permintaan istri diturutin. Banyak kemungkaran dilakukan oleh istri, dibiarkan. Dilihat coba di HP Androidnya, dengan siapa dia kontak, dengan siapa dia berhubungan. Lo ini apa Ustaz kaitannya dengan pendidikan? Ya, ini pintu gerbangnya. Antum kira pendidikan itu untuk anak-anak kita urusannya adalah mengirim anak kita ke pondok pesantren, ya, dididik sekolah, belajar hifdzul Quran, muraja'ah, tasmi', ya, hadir di majelis-majelis, halaqah-halaqah, dars-dars, sudah selesai sampai di situ. Betapa ruginya kita kalau kita punya sangkaan seperti itu. Ternyata dari pintu gerbangnya sudah bermasalah. Barakallahu fikum. Antum ayyuhar rijal, ayyuhal azwaj, wahai para suami, para pemimpin rumah tangga, periksa. Coba diperiksa HP istri antum. Antum punya hak untuk tahu. Nih, para istri mendengar ini kan? Hadir mereka? Ya, dengarkan wahai para istri. Kalau kalian masih punya takut kepada Allah, kalian termasuk orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila disebutkan nama Allah menjadi takut hatinya, bukan sombong, bukan malah nantang. Takut kepada Allah. Takut saya menentang suami, akibatnya Allah marah kepada saya. Dengarkan wahai para istri, suami kalian punya hak untuk mengontrol kalian, melihat, mengontrol percakapan, perbincangan, perkawanan kalian dengan siapa. Karena di antara hak suami di dalam hadis disebutkan, yaitu tidaklah seorang istri memasukkan atau mengizinkan pihak-pihak yang suami tidak ridha untuk masuk ke rumahnya. Kalau zaman dulu fisiknya yang masuk. Nah, suami enggak suka fulan. Walaupun adiknya istri, walaupun kakaknya istri, walaupun paman dan bibinya istri, kalau jelek merusak akidah dan akhlak istri, suami punya hak mengatakan saya tidak ridha pamanmu datang ke sini. Karena akidahnya liberal atau suka menanamkan syubhat kepada kamu supaya akhirnya kamu menjadi lemah di dalam bersunnah, akhirnya kamu banyak syubhat gara-gara bibimu itu, aku tidak ridha rumahku dikunjungin dia. Punya hak suami lu memutuskan silaturahmi. Kalau memang harus diputuskan, putuskan. Sudah ada contoh dalam sunnah ini. Nah, kalau memang di situ ada sebab-sebab yang secara syariat kita harus memutuskan silaturahmi itu, putuskan. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab marah kepada putranya dan tidak diajak bicara sampai wafat. Kita lebih bertakwa dari Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Kita lebih berilmu, lebih takut kepada Allah dibandingkan sang pejuang ini, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kita lebih berilmu dibandingkan sahabat Nabi dan ipar Nabi ini. Banyak contoh dari orang-orang soleh. Suami punya hak. Saya katakan demikian karena sudah terlalu banyak keluhan. Istri ana begini Ustaz, gara-gara bibinya. Istri saya begini Ustaz, gara-gara kakeknya. Istri begini Ustaz, gara-gara ini, gara-gara itu. Kalau proses nasihat, proses nasihat secara persuasif tidak bermanfaat, ambil langkah berikutnya. Begitu ad-din. Nabi marah dalam kondisi-kondisi harus marah. Nabi memerah wajahnya di saat memang perkara itu mengharuskan demikian. Nabi mengangkat suaranya di saat memang perkara itu genting. Nabi tidak tersenyum di saat memang ada sebuah kesalahan mengharuskan demikian. Nabi berkata-kata yang cukup keras di saat memang harus demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wahai para istri, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik ya wahai amatullah, wahai hamba-hamba Allah. Suami kalian punya hak yang besar. Suami kalian punya hak dan bahkan kewajiban mengontrol kalian. Pecah kepala ini rasanya mendengar keluhan-keluhan yang mengerikan terjadi di rumah tangga. Rumah tangga, biarkan yang awam yang sama sekali memang tidak mengerti syariat, yang katanya sudah belajar sunnah, malu. Hancur pendidikan kita. Karena ternyata akhlak beberapa orang tua, ayah maupun ibu, suami ataupun istri, yang seperti itu sampai menyentuh dorornya, negatifnya kepada pendidikan di pondok. Para ustadz dan para pengajar yang mendapatkan getahnya, dan anak-anak yang lainnya yang baik-baik itu mendapatkan getahnya. Maka wajib untuk kita lindungin diri kita, anak didik kita, anak ikhwan-ikhwan kita yang baik-baik, yang diamanatkan kepada kita, dilindungin, wajib dilindungin dari kejelekan dan kejahatan beberapa anak didik akibat orang tuanya yang jahat, yang jelek, yang tidak peduli. Wajib dilindungin. Anu Ustaz, kesian Ustaz. Kalau dia dikeluarkan dari mahat, nanti bagaimana nasibnya? Oh, antum kesian satu orang ini, tidak kesian yang 100 orang ini? Di mana cara berpikir yang tepat? Di mana kaidah-kaidah agama yang kita pelajari dari Al-Quran was-Sunnah dan dari Salaful Ummah? Nah, antum rela? Yang lainnya nanti jadi korban. Coba saya panggil ayah-ayah mereka ini dari 100 anak. Sini, antum rela di tempat anak antum disekolahkan, di ma'had tempat anak antum dipondokkan, ada satu anak punya akhlak seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya yakin para orang tua itu mengatakan, "Jangan Ustaz, minta tolong Ustaz, keluarkan itu Ustaz dari tempat pendidikan yang anak sana, anak saya di situ Ustaz." Itu enggak antum pedulikan? Tangisan orang tua, para ayah dan ibu mereka? Tidak antum hiraukan? Sungguh antum telah berbuat tidak adil. Keputusan dan kebijakan antum zalim. Zalim. Tentu semua itu melalui proses. Nasihat, langkah-langkah antisipasi. Namun ketika perkaranya sudah membesar, dorornya semakin banyak. Kaidah menyatakan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya melindungi diri, harga diri manusia, fisik manusia, kehormatan manusia, keselamatan sistem, keselamatan program, lebih dikedepankan dibandingkan mengejar sebuah hal positif jika benar positif. Mengejar sebuah maslahat jika benar itu maslahat. Kaidah mengatakan ad-dararu yuzal. Begitu ulama menyimpulkan kaidah-kaidah bersumber dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, bahwa dharar, sebuah efek negatif yang berada di sebuah pribadi atau di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan, wajib dihilangkan dharar tersebut, menyelamatkan lingkungan atau pribadi, baik fisiknya, akhlaknya, kehormatannya. Wajib. Kalau antum tidak segera menghilangkan itu melalui proses yang ilmiah, antum zalim. Bagaimana cara penerapannya? Ikutin bimbingan ulama. Ini loh cara penerapannya seperti ini. Ada contoh-contohnya. Saya itu malu mau menyebutkan beberapa contoh walaupun isyarat. Malu. Semoga antum faham. Kadang terdorong ingin menyebutkan contoh-contoh itu walaupun isyarat-isyarat. Supaya lebih difahamin. Supaya jangan ada yang mengira bahwa ini kejadiannya enggak ada di tengah-tengah kita. Tidak ada di tengah-tengah salafiyin. Oh, ini kejadiannya di Texas atau di tempat-tempat orang-orang fasik. Kejadiannya ada di kita. Maka Anda katakan dengan isyarat, para suami, jadilah kalian suami yang beneran. Periksa HP istri. Duduk sambil minum kopi, hati, mana HP-nya, periksa. Buka ikan yang ini, mana? Oh, ini dia, dikunci, ada passwordnya. Mana passwordnya, aku mau tahu. Kok pakai di password-password? Enggak, dalam rangka supaya anak-anak kita enggak. Oh, anak-anak, ya, aku mau tahu berapa passwordnya. Pakai nomor atau pakai apa? Harus tahu, antum harus tahu passwordnya. Itu rumah antum. Ya. Barakallahu fikum. Harus tahu. Malu, malu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah amanahi tanggung jawab, salah satunya adalah istri, salah satunya adalah anak-anak. Kemudian dia tidak berupaya untuk menasehatinya, mengontrolnya, membimbingnya. Maka sungguh saat dia mati dalam keadaan masih seperti itu. Yamutu wa huwa yamut, au yamutu yauma yamutu. Di hari dia mati masih seperti itu. Enggak tobat, enggak berupaya. Allah haramkan terhadapnya surga. Allah cegah dia masuk surga. Ini pintu gerbang pertama tahun dalam pendidikan. Nah, duhur jam berapa? Dalam ayat lanjutannya Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Senada dengan ini, semisal dengan ini, Allah sebutkan di ayat yang lainnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ketahui, kata Allah, sesungguhnya harta atau materi kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian, cobaan bagi kalian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pada sisinya terdapat pahala yang besar. Allah sebut, Allah beri nama fitnah. Hati-hati. Nanti kita akan rinci contoh-contoh fitnah pada anak dan istri. Sekarang kita mulai masuk. Kemudian Kepada para istri minta tolong ya. Ini para suami tekankan. Dan sebenarnya asatidzah kita al-afadil hafizahumullah sering juga mengingatkan masalah ini. Jazahumullah khairan. Kalau ada telepon dari teman suami atau dari ma'had, dari pondok, dari pengurus kepada HP suami, suami kebetulan di kamar mandi, suami sedang ke masjid, suami sedang keluar sebentar, enggak usah diangkat. Enggak usah diterima. Biarkan, toh nanti kan canggih sudah ya. Ada apa namanya? Laporan kan ya? Panggilan tak terjawab dari nomor sekian. Dari kalau ada namanya dari fulan. Enggak usah istri ngangkat. Iya, afwan, Abu Fulan masih di masjid. Enggak usah. Nanti. Wah, anu kan setan boleh sekedar bicara. Jangan bicara hukum praktis seperti itu. Sudah sering terjadi. Malu enggak dengerin? Kalau ana sebutin. Ana malu bicara. Antum para suami ini pulang nanti ingatkan istri. Ya, ada lagi istri, betul enggak diangkat tapi balas SMS. Afwan, tadi suami masih di masjid. Enggak perlu. Biarkan. Nanti lah suami pulang pertama kali yang dicari adalah HP. Betul enggak? Bukan anak yang dicari. Mana HP-ku tadi? Nah, langsung dia akan buka. Ya. Tolong ayuhar rijal. Jadilah kalian suami yang pencemburu. Cemburu pada rijal itu sifat terpuji. Selama cemburu itu terbimbing dengan ilmu. Jadilah kalian para suami yang pencemburu terhadap istri dan anak-anak. Jangan boleh ada kemungkaran atau media kemungkaran masuk ke dalam istri dan anak-anak antum. Jadilah suami yang pencemburu. Ini sekarang hari-hari ini mulai hilang dan punah langka cemburunya para suami. Kalau antum pelajari bagaimana cemburunya para ulama dan para sahabat Nabi, para muhaddithin, orang-orang soleh terhadap keluarganya. Cemburu yang terbimbing. Ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. La tulhikum, jangan membikin kalian lalai. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian atau membuat kalian lalai dari zikrullah. Baik zikrullah dalam bentuk makna sholat, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk amalan dengan segala syariat, atau zikrullah dalam bentuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertasbih, atau tilawatul Quran dan seterusnya. Jangan harta dan anak-anak kalian membuat lalai kalian. Gara-gara anak sedikit masalah marah besar, ngamuk, labrak sana, labrak sini. Kadang suami, kadang istri. Sekarang ini dunia labrak melabrak hidup kembali. Satu masalah, bukannya diselesaikan dengan tenang. Jangan terburu-buru. Pelajarin dulu apa masalahnya. Sikapi dengan arif, kelembutan. Anehnya kadang-kadang kalau yang terganggu fisik anaknya, dia marah besar. sampai keluar ucapan dan kata-kata yang enggak pantas, atau bahkan sampai melakukan tindakan fisik, giliran yang terganggu iman dan akhlak anaknya, santai. Santai dia. Loh, ya akhi, kenapa nantum di pondok yang di situ diajarkan modul-modul yang di dalamnya ada khurafat, di dalamnya ada kebid'ahan, akidah, manhaj. Oh, enggak apa-apa, itu dalam rangka untuk dapat ijazah supaya nanti bisa masuk ke jamiah Islamiyah. Oh, masya Allah. Sekarang kelas berapa nantum? Kelas 5. Oh. Kalau sudah dapat STTB, surat tanda tamat belajar madrasah SD, bisa masuk ke jamiah Islamiyah. Ya enggak bisa, harus ikut yang berikutnya, yang jenjang berikutnya. Oh, masya Allah. Antum yakin bahwa anak antum akan istiqomah, masih punya kemauan masuk ke jamiah Islamiyah, melewatin sekian jenjang ini? Atau antum enggak khawatir, enggak takut anak antum tiba-tiba terganggu pingin kuliah? Enggak, nanti saya pantau. Masya Allah. Kayak dia yang megang hidayah. Seolah-olah dia yang memegang hidayah dan taufik anaknya. Giliran akidah dan akhlak anaknya terganggu, enggak cemburu dia, enggak marah. Tapi sekedar masalah fisik, jika benar, itu berlebihan. Sehingga banyak perkara menjadi terbalik-balik. Ta'awun ayah dan ibu dalam pendidikan adalah ta'awun yang pertama dan utama, ada di garda terdepan. Berikutnya, seorang ayah dan ibu yang menginginkan kesolehan untuk anaknya, ya tentu bagus. Dia sudah berupaya anaknya dipondokkan di tempat-tempat, dipelajari di sana Al-Quran dan Sunnah. Bagus, sudah langkah yang baik. Namun sayangnya di rumah, dalam keseharian, ayah dan ibu tidak memberi contoh, tidak menjadi uswah hasanah, tidak menjadi uswah hasanah. Dalam hal ibadah, enggak ada contoh dan teladan di rumah dari abi dan ummi. Duha enggak sholat duha ummi, abi juga gitu. Abi sibuk kerja, malam hari datang pulang cuma sibuk browsing. Enggak pegang Quran, enggak baca Quran. Abi dan ummi enggak terlihat membaca zikir di waktu pagi dan sore. Ya. Nah, di pagi hari abi telpon. Oh ya, berapa lusin yang dibutuhkan? Sekian. Kalau itunya berapa? 5 lusin. Oh ya. Nah, ini ada barang ini lagi. Nah, telpon sana lagi. Oh ya, pembayarannya kapan? Si anak terus mendengar abi seperti ummi juga gitu, browsing, cari barang-barang di Tokopedia, di apa lagi ya, cari ini yang murah, cari itu yang murah, cari ini lagi, cari itu lagi, untuk kamar mandi ini, untuk kamarnya ini, untuk dapurnya ini, untuk itu, terus sibuk browsing. Abi di depan di teras, ummi di ruang tengah, ya nggak melihat abi dan ummi baca Quran. Enggak pernah melihat abi memegang buku tulis dan pena, mendengarkan kajian dalam bidang akidah, dia mencatat. Enggak pernah melihat ummi pegang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an atau mendengarkan kajian. Kira-kira dalam rumah tangga seperti ini akan lahir anak-anak yang soleh. Berat rasanya, kecuali memang Allah murni yang mengendakinya untuk anaknya menjadi anak soleh, terselamatkan dari kejahatan kedua orang tuanya. Ya. Tetapi Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu kata Allah. Jangan kemudian berdalil dengan istri Fir'aun. Daraballahu lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah permisalkan untuk orang-orang yang beriman. Contoh orang-orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Hidup di istana kekufuran. yang jahat, yang diktator, tapi Allah takdirkan istrinya Asia muslimah, mu'minah, muwahhidah, yang mengatakan Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumi dzalimin. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga sana. Ya Allah, selamatkan aku dari kekufuran Fir'aun dan kejahatan Fir'aun. Sementara di ayat di surat yang sama, wa daraballahu lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini salihaini min ibadina fakhanatahuma. Allah permisalkan untuk kekufuran, untuk orang-orang kafir itu permisalan dua istri Nabi, istri Nuh dan istri Lut, dua Nabi Allah yang mulia, dua Rasul. Jangan beralasan dengan itu. Sekali lagi saya ulangi, antum sebagai ayah dan anti sebagai ibu di rumah sudah serius mendidik anak, walaupun pertama dengan contoh, dengan teladan. Lisan, menjaga lisan. Ayah dan ibu gak memberi contoh. Gak memberi contoh. Telepon. Wah, brengsek kamu ini. Si anak dengar. Si ibu juga gitu cara berbahasa dengan kawan-kawannya. Anak merekam itu semua. Akhirnya dibawa ke sekolah. Dibawa ke pondok. Kebiasaan jelek di rumah itu tadi. Prengsek, jahat kamu. Ya. Dan kalimat-kalimat celaan lainnya. Di rumah, bermudah-mudahan sang abi dan ummi, terkait media-media sosial yang ada ini, dibiarkan anaknya main game online. Namanya online itu artinya dia berurusan dengan dunia barat, timur, utara, selatan. Nah, tanpa saya rinci, antum lebih tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan disaksikan oleh anak. Akhirnya kebiasaan jelek ini dibawa ke pondok. Saat di pondok dia harus menginap, gak betah. Dia teringat ketika di rumah, maka dia akan cari-cari akal bagaimana dia punya HP, bagaimana caranya dia megang HP. Kalau orang tuanya kebetulan kaya, abi dan uminya punya materi, dia akan minta kepada abi dan uminya. Kalau pas kebetulan abi dan uminya sebenarnya orang yang ketat, ya, tapi pernah lengah, ya, tapi kali itu dia ketat, dia si anak akan mencari cara lain. Cara lain macam-macam sudah. Bisa pinjem, ya, bisa beli, tapi uangnya dari mana? Oh, dikasih abi umi, kami saya kumpulkan, kemudian saya beli Android. Bisa? Dia gak punya uang. Mau beli gak punya uang, dari mana uangnya? Hah? Kredit bank, dia gak bisa ke bank. Usil tangannya. Dengan kata lain, mencuri. Ima mencuri uang atau mencuri HP-nya orang. Korban anak ini, korban, korban dari abi dan ummi. Pondok berusaha membuat peraturan, anak-anak gak boleh pegang HP di awal masuk, di awal pendaftaran, atau saat ada tausiah dituliskan dalam bentuk tulisan tata tertib, anak-anak tidak boleh dibekalin HP. Mungkin orang tuanya serius, tapi dia pernah jadi korban abi dan umminya. Dikontrol kesana kemari, pinter lagi menyembunyikannya. Si anak korban abi dan ummi, ma'hadnya pontang-panting. Ya, kalau sekedar capek pengajar, pengurus, mudarris, ustadz dan yang lainnya, kalau sekedar capek fisik dan pikirannya, karena itu kalau memakan korban anak-anak yang lainnya. Sekali lagi, jangan paksa saya bercerita detail apa yang terjadi. Jangan, jangan sampai memaksa saya. Antum faham apa yang terjadi di beberapa ma'had, di beberapa lembaga pendidikan. Sekali lagi, korban orang tuanya. Ada sebagian orang tua sengaja membekali anaknya HP. Ketika ditanya kenapa antum atau anti, ditanya oleh ustazah, kenapa membekali putri anti HP? Ya sekedar untuk kontak saya, mungkin dia kangen atau saya kangen. Masya Allah, hawa nafsu, syahwat ibu, rindu kepada anak. Syahwat, ya, rindu kepada anak, akhirnya melanggar aturan tata tertib ma'had, membekali anak dengan sesuatu yang membahayakannya. Benar terjadi dengan si putri memegang HP. Sekali lagi, terjadilah apa yang telah terjadi. Kening kita berkeringat mendengarnya. Malu. Malu. Malu kita. Putri kita. Putri kita. Malu kita terjadi pada putra kita. Putra kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, sebelum itu saya katakan, saya akhiri jam 12 ya. Menit ya. Nah, 8 menit lagi insyaallah. Peran abi dan ummi. Pendidikan yang tadi sudah disebutkan tujuannya, maksud-maksud dan target-targetnya begitu besar, begitu jauh. Kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi mujahidin yang akan mendakwahkan tauhid dengan ilmu, dengan hikmah, menjadi da'i-da'i du'atus sunnah yang sabirin, yang sabar, yang berakhlak, yang tekun, tangguh. Itu yang kita inginkan. Mereka akan hidup di masa dalam hitungan di atas kertas, perkiraan kita akan lebih berat tantangan mereka dibandingkan tantangan kita. Ini anak-anak kita yang umur 10, 11, 12 tahun. Sekarang, dalam hitungan perkiraan kita yang nampak ini, kecuali Allah menghendaki lain, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Tantangan syubhat dari berbagai ahlul batil, tantangan syahwat dari berbagai pengerusak di muka bumi ini. Mereka lebih, kalau mereka sudah enggak terurus mulai sekarang, akhlaknya di pondok seperti itu akibat para orang tua yang tidak perhatian. Ketika pondok mengingatkan anaknya berbuat ini, pondok sudah berusaha menyampaikan, ya akhi afwan, ini terjadi pada anak antum berbuat begini. Marah dia, anak saya dituduh. Sabar. Sabar ya akhi. Marah-marah. Atau si ibunya diberi laporan yang semestinya dia bersyukur, sang ibu, ummi bersyukur. Afwan, ini kami sudah berusaha, ternyata putri antrum di pekan lalu, kemudian terulang 2 hari yang lalu, melakukan ini dan itu. Nah, kemudian ketika kami coba nasihatin, kami tanya, ternyata dia melakukan ini karena ini. Marah sang ummi. Ini pelecehan terhadap putri saya. Ustazah sudah melecehkan, menghinakan. Saya laporkan ke polisi. Allahu Akbar. Oh ya sudah. Om ini bawa putri antum. Putri anti bawa pulang dah. Sudah cukup sampai sini. Jangan ta'awun lagi, kita enggak bisa ta'awun kalau begini. Bayangkan pondok mau dilaporkan ke polisi. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Sekali lagi, afwan ya. Kalau kebetulan contoh-contoh yang saya sebutkan ini mengena. Ini saya berbicara dalam keadaan benak saya di luar Samarinda. Kalau ada kebetulan ya. Contoh itu ada yang nyelentikin, silakan tersinggung, saya senang, tapi yang positif. Ya. Ya Rabbi ya Rabbi. Seorang ayah Ketika anaknya bermasalah di ma'had, afwan, ini bukan di Samarinda, bukan di ma'had Ibnul Mubarak. Anaknya memang masya Allah aktifnya luar biasa. Beberapa musyrif sudah berusaha mengatasinya dengan baik, dengan lembut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tapi memang anaknya aktif. Lisannya suka mencaci, suka mengganggu secara fisik anak-anak yang lainnya. Sampai suatu hari ketika mengganggu anak orang lain, dinasehatin melawan. Si musyrif sedang capek. Musyrifnya sedang capek ini. Ya. Kalau ada apa-apa dia ditegur oleh ustaz. Enggak kuat, akhirnya dipukul oleh musyrif. Lapor sang anak. Bi, aku dipukul sama musyrif. Yang mana musyrifnya ini? Kamu yang dilabrak sekolahnya, dilabrak ma'hadnya. Kemudian si anak karena emosi dicabut dari pondok. Disekolahkan di sekolah umum. Sekarang ini sudah sampai berita kepada anak, nasib dua anaknya itu ya Allah kayak orang awam. Siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Itu namanya kamu sudah terfitnah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada musuh bagi kalian di tengah-tengah istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Musuh yang akan menghalangi kamu dari kebenaran, musuh yang akan mencegah kamu dari al-haq dan mengikuti batil. Anaknya jadi korban emosi, cemburu dan emosi buatan, bukan yang hak, bukan emosi dan cemburu yang di atas ilmu, cemburu dan emosi yang di atas hawa nafsu. Anaknya dikeluarkan dari pondok gara-gara itu tadi, padahal mungkin dia sendiri kalau di rumah ya, coba dia libur kerja sepekan, anaknya liburkan dari pondok, tiga anaknya yang laki-laki itu taruh di rumah, coba dia urus anak itu sepekan aja. Yang ini loncat, yang ini mecahin kaca, yang ini nangis, yang ini mukul, yang ini mencaci. Sehari masih sabar, masih bijak. Dua hari mulai, ya, sudah mulai ngeluh ke istri. Ya, hari ketiga mulai sedikit bentak. Hari keempat sudah mulai nyubit. Hari kelima sudah ambil kayu dipukul anaknya. Kamu sendiri, ayah, itu anak darah dagingmu sendiri. Kamu gak sabar. Bahkan bisa lebih ekstrim dari musyrif kamu memukulnya. Tapi giliran musyrif yang berbulan-bulan, bertahun-tahun menangani anak antum, anak orang lain, ya, dicaci maki, ya, mengganggu anaknya orang lain yang diamanatkan kepada musyrif itu juga untuk dilindungi, diamankan, dipukul dalam rangka memberi pelajaran karena sudah lelah, sudah capek. Si musyrif sendiri sampai enggak bisa ikut pelajarannya karena musyrif itu rata-rata santri. Sampai si musyrif enggak bisa ikut pelajaran dengan baik. Karena dia harus mengurus anak-anak. Saat belajar dia mengantuk. Karena dia harus membangunkan anak-anak di sebelum subuh, di siang hari. Masih si ayah seperti ini. Masih si ibunya seperti ini. Maka saya katakan, orang tua yang seperti ini dari awal harus ada MOU. Tahu MOU? Apa? Poin-poin kesepakatan kerjasama. Nih, Mahat punya peraturan gini, gini, gini, gini. Antum siap? Siap, tanda tangan kantum dan istri antum. Poin 1, 2, 3. Oh, saya keberatan poin ke-7. Boleh kalau ma'had punya kesabaran, ladenin. Kenapa keberatan? Ya soalnya gini, oh ini dibuat untuk kepentingan bersama. Antum keberatan enggak apa-apa. Ya silakan di pondok lain. Belum tentu hidayah anak antum ada di pondok Ibnul Mubarak. Belum tentu pondok ini menjamin hidayah anak antum. Bisa saja anak antum menjadi tersesat di sini. Ya, coba di pondok lain, kami minta maaf. Dan antum tetap salafi. Walaupun anak antum enggak disekolahkan di pondok ini, tapi di pondok ahlus sunnah lainnya, tafadhol. Cuma kita belum bisa kerjasama. Antum ada yang pebisnis kan ya? Ada yang bisnis kerjasama? Kalau antum enggak setuju satu poin, ternak misalkan, bisnis ternak, itu pengelola antum pemodal. Ada sekian aturan, kesepakatan, 7 poin. Dari 7 poin, antum enggak setuju, boleh enggak? Terus enggak jadi kerjasama itu, boleh enggak? Boleh, gak jadi, gak ada masalah. Anta akhuna, anta saudara saya. Cuma kita belum klop dalam bisnis ini. Sama juga, kita kebetulan belum klop dalam kerjasama pendidikan. Ya, minta maaf. Ketemu, assalamualaikum, salam, ahlan, bakhair. Silakan. Kita enggak bisa kerjasama. Beberapa ummahat yang semena-mena, semaunya sendiri, ya, aturan mengatakan begini, liburan tanggal sekian masuk, mundur 3 hari, mundur seminggu, ya, diberi peringatan anaknya, jangan sampai membawa HP, tetap aja diberi HP. Akhlaknya di rumah tidak diperhatikan. Oh ya sudah, ini putri antum, monggo silahkan. Mungkin hidayahnya ada di rumah antum. Ma'had tidak mengatakan menjamin hidayah, enggak. Kami sebagai ustadz, kami sebagai pengajar, enggak memiliki hidayah untuk anak-anak kami, bahkan anak-anak kami itu loh. Kami enggak memegang hidayah mereka, apalagi anak anti atau anak antum. Ini masih bagian pertama terkait bentuk ta'awun yang dituntut dalam topik pentingnya ta'awun dalam pendidikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.